Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ajaran Allah wa iyyakum wa sa'iral muslimin anil bid'ah wan nar. Ikhwana ya hafidhakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hadirkan atas kelapangan dan kemudahan kita untuk kembali bertemu di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilman nafi'an dan fiqhan saqiban, serta menunjuki kita sekalian kepada yang siratil mustaqim, ya, menunjuki kita semua kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena tidak ada an-najah, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada hamba tersebut jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai yakni at-tahaqquq fi din dan talab al-ilm, dan mengkaji ilmu agama dan menuntut ilmu syar'i. Kama jaa fi sahih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, wah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang dia mencari ya suatu jalan untuk mengkaji ilmu syar'i, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada hamba tersebut jalan menuju yang menuju surga. Dan mafhum dari hadis ini, tentunya seseorang yang tidak memiliki upaya dan tidak memiliki semangat untuk yaltamisu ilman, untuk mencari ilmu syar'i, untuk mengkaji ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan enggan kepada hamba tersebut kelak di akhirat. Wa na'udzubillahi min hada. Fa insyaallah taala yang melanjutkan kajian kita terdahulu ya pada pengenalan ya fikih Islam ala madhab al-imam al-mubajjal, ya imam yang mulia, yakni imam ahli sunnati wal jamaah, ya imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Setelah kita singgung sebagai mukaddimah dari ataupun dahuluan dari pengenalan fikih ala madhab imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini, ya beberapa hal yang terkait dengan biografi beliau rahimahullahu taala dan dasar utama yang menjadi landasan dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Secara umum telah kita sebutkan ada 6 usul atau 6 pijakan ya yang disebutkan oleh madhab para fuqaha al-Hanabila yang berbicara tentang madkhal ya pada madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tajib, yang mana 6 landasan ini adalah pijakan dasar dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, man yadhkur, siapa yang bisa menyebut secara mujmal, secara global? 6. Tajib, ana panitia Abu Bakar. Ainahu yakhtabi qabulin dia. طيب أنت تفضل. yang pertama, apa yang pertama? Al-asal yang pertama mana, ikhwan? Tafadhal, masya Allah. Nusus syar'iyah. Yang pertama nusus syar'iyah, yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asal yang kedua, enam. Terus yang kedua fatwa as-sahabah. Saya berikutnya yang ketiga, asal yang ketiga, nama kacamata. Ya? Kemarin pekan lalu ya. Naam. Al-akhada. Andum. Masya Allah. Kacamata. Ya? Kita ikhtalaf sahabat. Nah, apabila sahabat berbeda pendapat pada suatu permasalahan. Ya, ini juga di antara salah satu asal dari madhab Imam Ahmad. Kalau terdapat perbedaan pendapat, fasar ila tarjih. Naam. Yang berikutnya, yang kacamata lagi, naam. Di belakangnya. Belum. Yang bapak yang di belakang. Masya Allah. Fadal. Fahadal. Fadal nazar. Mana yang kacamataan? Ha? Yang di tembok. Yang di tiang. Bapak ini. Saya khusyuk lillahi azza wa jalla. Amin. Sudah terjadi an-nas itu kitab, sunnah, fatwa sahabat. Kedua, apabila sahabat berbeda pendapat maka tarjih. Seterusnya. Enggak termasuk. Enggak. Itu sudah masuk dalam pembahasan fatwa sahabat. Nantinya insyaallah. Nah, kita sebutkan ini pekan lalu. Antum dengan kacamata. Ini hari-harinya kacamata ya. Hati-hati. Nah. Ayo, itu, kopi putih. Atau? Ya, itu satu-satunya di belakang, masya Allah. Ayo, Pak, silah. Halah. Ayo, tawadah, ya, lelah, Pak. Hadis dhaif dan hadis mursal didahulukan terhadap al-qiyas. Berarti setelah itu, qiyas. Jadi asal yang kelima, setelah itu, al-qiyas. Yang terakhir, lanjutnya, bismillah. Tambahkan. Alah, tafadhal. Yang terakhir mana? Di Jumat. Ya, yang terakhir mana? Di Jumat. Tapi, siapa yang bisa mengulangi dari awal sampai akhir? Ayo, satu orang. Baru kita lanjut. Ayo, tafadhal, masya Allah. An-nusus syar'iyyah kitab wa sunnah. Naam. Khilaf di kasar. Naam. Rasul tarjih. Naam. Rabi. La. Khalaf tak Ahmad. Mendahulukan hadis dhaif dan hadis mursal. Yang benar mati ikhwan, sahabul yamin, mendahulukan, berikan hadisul mursal wa dhaif ala dari qiyas, naam, asanta, naam. Berarti, masih telah itu qiyas. Waru ijma, insyaAllah. Ayo. Tapi masyaAllah. Jadi, yang telah kita terangkan terdahulu dari salah satu asal, dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, menjadikan nusus syar'iyah sebagai pijakan utama, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Ya, ini pijakan yang pertama. Kita telah sebutkan dalil pada pijakan yang pertama ini itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Mada atiullaha wa atiur rasul." Ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu." dan segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka menjadi suatu yang wajib untuk mengambil segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib juga untuk menghindari dari segala dilarang tersebut. Iya, jadi al-amal kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang fard, sesuatu yang wajib. Dan sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah bermakna mustahab yang merupakan salah satu di antara ahkam atau hukum-hukum taklif yang lima: wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Bukan sunnah yang seperti ini. Namun sunnah yang dimaksud di sini yakni kullu ma fadura an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlan wa fi'lan aw taqriran. Jadi sunnah yang dimaksud yakni segala yang jadi sadur dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik itu berupa ucapan beliau, baik itu berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dimaksud dengan as-sunnah. Jadi ketika disebutkan al-kitab wa sunnah, maka dimaksud dengan al-kitab dengan as-sunnah yakni segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, adapun dari sisi kekuatan istidlal, kekuatan dalil dari as-sunnah, adapun Al-Qur'an jelas. Al-Qur'an man ankarahu kufur. Al-Qur'an berasal dari mengingkari Al-Qur'an lafaz, hukum dan kekuatan dalil Al-Qur'an itu kufur. Sementara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah dan ahli hadis yang berbeda pendapat dengan kalangan mutakallimin dan nuzar. Yang berbeda pendapat dengan kalangan ahli kalam dan kalangan nuzar ahli ra'i. Ya, mereka yang mengutamakan akal mereka, logika mereka. Di mana ahli sunnah wal jamaah ahli hadis, mereka dalam mengamalkan as-sunnah sebagai salah satu dalil syar'i, mereka menganggap sunnah hujjah. Ya, begitu sunnah ini seiring maknanya dengan Al-Qur'anil Karim, ataukah sunnah ini menafsirkan Al-Qur'anil Karim, ataukah sunnah ini berdiri sendiri sebagai peletak hukum sebagaimana halnya Al-Qur'an Al-Karim. Ini pandangan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka tidak membedakan dari kekuatan hujjah sunnah. Tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis al-ahad. Dan mereka mengatakan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiran, baik itu hadis mutawatir ataupun hadis yang mustafid atau hadis yang masyhur atau hadis yang ahad sekalipun juga, kedudukannya sama dalam pandangan mereka. Jadi membedakan antara ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, ya, dengan karangan ahli kalam dalam menyikapi sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lidzalika, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini dalil yang sering dipergunakan oleh kalangan ulama untuk menunjukkan eksistensi sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ya, may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada rasul, itu tanpa perlu melihat apakah ketaatan kepada rasul ini pada penyampaian beliau sallallahu alaihi wasallam yang sejalan dengan Al-Qur'an ataukah tafsiran Al-Qur'an ataukah bukan, ya, tanpa dibedakan dari tiga macam sunnah ini, ya, siapa saja yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka sudah dianggap sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyamarataan antara kedudukan sunnah dan Al-Qur'an Al-Karim dari sisi kekuatan dalil, ya, Al-Kitab dan As-Sunnah. Walaupun tentunya dalam rincian masalahnya ada sejumlah tafasir atau detail di kalangan para ulama pakar ilmu usul dan qawaid yang bukan di sini tempatnya untuk kita detailkan masalah tersebut. Ini asal yang pertama yang telah kita singgung juga terdahulu sekilas di pertemuan kita sebelumnya. Asal yang kedua, asal yang kedua adalah fatwa sahabat. Adalah fatwa as-sahabah, itu fatwa yang disadur dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Tayib, al-akh ini belakang, yang kecamatan di belakang. Tayib, sahabat Nabi definisinya bagaimana? Siapa mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat enggak tahu. Subhanallah. Nah, ini kacamata wajah hitam. Ini hari anak saya kacamata doang nih. Al-Ashbah wa Nadaga sama-sama ya, serupa. Ini wajah hitam yang kacamata, naam. Sahabat, man sahabat? Siapa sahabat Nabi SAW? Apa definisinya sahabat? Sahabat. Yang melihat Nabi SAW. Kalau dia Ibnu Ummi Maktum buta dan melihat Nabi, terus gimana dia? Sahabat atau bukan? Ini sahabat, ada beberapa tafsiran dari sahabat. Kalau kita menelaah kepada buku riwayat dan buku tentang usulul hadis, itu ada sumber tafsiran tentang sahabat Nabi. Dan hampir semua tafsiran atau definisi sahabat ada kritikan pada tafsiran tersebut. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama, yakni mereka yang berjumpa ya dan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaupun satu hadis. Ya, ini ya definisi as-sahabah. Ada definisi yang lainnya serupa yang disebutkan oleh hadza al-akh. Ya, kenapa kita syaratkan harus ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita enggak mungkin mengetahui seorang itu sahabat kecuali dia punya sima' atau punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa riwayat dari Nabi, kita tidak akan mungkin mengetahui si fulan itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi asal yang kedua adalah fatwa as-sahabah. Jadi setelah pijakan yang pertama kitab dan sunnah, ya, dalam metode mengkaji fikih dalam madhab Imam Ahmad, di setiap permasalahan dirujuk kepada kitab dan sunnah. Jadi kalau ada dalil dari kitab dan sunnah, maka kitab dan sunnah dijadikan landasan utama dalam masalah tersebut. Apabila tidak dijumpai dalil dari kitab dan sunnah, ini maknanya. Jadi asal yang kedua, apabila kita enggak mendapat dalil dari kitab dan sunnah, maka kita mengacu kepada fatwa as-sahabah. Ya, kita kembali ke fatwa sahabat. Kepada fatwa sahabat. Ya, faedah masuk dengan fatwa sahabat, ya, ini segala fatwa yang kita jumpai dari ucapan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila tidak dijumpai fatwa yang lain yang menyelisih fatwa tersebut. Ya, fatwa yang lain tidak menyelisih fatwa tersebut. Ini yang seringkali juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan ibarat tidak terdapat khilaf. Tidak terdapat silang pendapat di kalangan sahabat. Ya, terdapat satu atau dua fatwa ya, di kalangan sahabat yang serupa dan dari fatwa ini tidak dijumpai fatwa yang lain. Jadi setelah kitab dan sunnah, maka beralih kepada fatwa sahabat yang seperti ini. Dan ini menjadi dasar pijakan di mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan dalil yang seringkali disebutkan oleh kalangan ulama Hanabila, ya, disebut oleh kalangan ulama Hanabila, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah pekan depan. Wallahi benar, anak kasih hadiah. Siapa yang tahu dalilnya? Satu aja. Anak kasih hadiah kitab bahasa Arab. Ada yang tahu? Masya Allah. Oh, panitia. Pak Munir? Dalil. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa fatwa sahabat itu muktabar. Dapat dijadikan acuan dalil, sandaran kita. Nah. Min Al-Quran, anda minta ni, wa sunnah, atau dah hafal mati. Min Al-Quran. Islam yang Allah. Ahsanta, Masya Allah Ta'ala. Allah jubari fiqh. Naam. Itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Ma yushakik al-rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa? Ya, yang dia berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ya yang yushakik ar-rasul dan tidak ikut kepada ya orang-orang yang jalan orang-orang yang beriman. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Maka ancamannya adalah jahannam. Maknanya atau mafhum dari ayat ini, makna yang tersirat dari ayat ini, keharusan untuk ikut kepada jalan orang-orang yang beriman. Dan yang paling utama yang masuk dalam kategori orang-orang yang beriman tidak lain adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Irbad bin Sariyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin." Alaikum termasuk di antara konteks sirat yang menunjukkan keharusan, kewajiban. Ya, ini sering terjadi salah penerjemahan kata alaikum. Ya, kata alaikum maknanya fardu, wajib. Ya, fardu bagi kalian, wajib bagi kalian. Ya, untuk ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khulafa yang empat. Jadi masyaallah ini ya tentang asal yang kedua, yakni fatwa as-sahabat. Asal yang ketiga. Nah, asal yang ketiga yakni pada kondisi tertentu. Apabila pada suatu permasalahan terdapat lebih ya dari satu fatwa yang kita jumpai dan berbeda. Apalagi jika fatwa tersebut bertolak belakang, bertentangan, berseberangan. Ya, dan fatwa ini adalah fatwa sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana kalangan Hanabila menyikapi hal tersebut? Fa'afal yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, ketika terdapat perbedaan di kalangan sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka yang ditempuh adalah at-tarjih, ya, yaitu merajihkan, menguatkan salah satu di antara fatwa tersebut yang terdekat kepada kitab dan sunnah. Terdekat dengan kitab dan sunnah. Semisal ya, perbedaan di kalangan sahabat terkait dengan hak waris al-ikhwa ma'al-jad. Ya, al-ikhwa, perbedaan hak waris antara saudara si mayyit dan kakek. Jadi apabila seorang meninggal, meninggalkan saudara dan meninggalkan kakeknya. Ya, bagaimana cara membagi warisan bagi mereka? Nah, di antara sahabat, ada yang berpendapat, ini riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu dan dari selain beliau, berpendapat bahwa kakek derajatnya, kedudukannya sama dengan bapak. Iya. Dan bapak itu selalu menggugurkan hak waris saudara si mayit. Misalnya ada seorang meninggalkan bapak dan dua saudara laki-laki. Saudara laki-laki enggak dapat apa-apa. Harta semua miliknya bapak. Misalnya kasusnya seperti itu. Dan apabila yang meninggal yang meninggal ini meninggalkan kakeknya, ada riwayat dari Umar, kata mereka bahwa kakek dikiaskan kepada bapak. Jadi karena kan kakek ini itu mudla yang minal ab. Ya, karena kakek ini katanya asalnya dari bapak. Dari bapak kita uruskan si mayit, di atasnya kan bapaknya. Di atasnya siapa? Kakeknya dia. Seperti itu seterusnya. Nah, ini riwayat dari Umar. Sementara Zaid ibn Thabit, termasuk di antara sahabat yang a'lam, ya, yang paling mengetahui dalam masalah faraid, mereka berpendapat at-taksim. Ya, beliau berpendapat adanya pembagian, walaupun ini ada detail masalahnya yang diriwayatkan dari Zaid ibn Thabit. Seingat saya ada 4 riwayat, sehingga masalah ini yang berorientasi kepada mazhab Zaid ibn Thabit dalam masalah pembagian waris saudara dengan bapak, mereka membuat fasal tertentu yang dikenal dengan nama Zaidiyatul Arba'ah. Zaidiyat al-Arba'ah. 4 kondisi, 4 keadaan pembagian warisan apabila terdapat saudara laki-laki, saudara si mayit dengan kakek. Dan mereka beliau ada 4 kondisi yang beliau uraikan. Dikenal dengan istilah Zaidiyat al-Arba'ah. Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita ada kesempatan berbicara masalah ini. Ya, masalahnya panjang ya. Intinya, yang Anda sampaikan contoh di sini, bahwa terdapat perbedaan pendapat dan tidak satupun dalil yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga diterangkan dari Al-Qur'an Al-Karim tentang pembagian semacam ini. Yang ada cuma fatwa sahabat. Yang ada cuma fatwa Umar dan fatwa Zaid bin Thabit. Maka apa yang ditempuh oleh kalangan Hanabila? Mereka mentarjih. Mereka mentarjih. Karena itulah ya kalangan Hanabila, mereka lebih cenderung untuk pada ya untuk mengambil pendapat Umar, ya pendapat Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau mereka mengakhirkan pendapat Zaid ibn Thabit. Walaupun masalah ini juga tetap di kalangan Hanabilah terdapat khilaf di kalangan mereka. Yang serupa juga dengan masalah ini khilaf Ibnu Abbas dengan sejumlah para sahabat dalam masalah al-qarawain. Ini juga serupa masalah al-qarawain, itu kondisi tertentu pembagian waris apabila ahli waris cuma ada ibu, bapak, suami atau istri. Ya, ibu, bapak, suami atau istri. Ya, kalau yang meninggal suami, pada ada 3, istri, ibu, bapak. Kalau meninggal istri, Berarti yang ahli waris bapak, ibu dan iswa, suami, seperti itu. Nah, Ibnu Abbas berpendapat bahwa dibagi harta warisan dibagi dari harta asal. Sementara sahabat yang lain, ini fatwa juga dari Umar, tidak. Tetapi dibagi dari harta sisa setelah ibu, setelah istri atau suami mengambil bagiannya. Jadi suami atau istri mengambil bagiannya dia, ada sisanya itu baru dibagi sesuai dengan kadar ibu dan bapak di zakari bisu hadzal unsayni nanti hasilnya. Yang sahih pendapat Umar. Nah, ini dalam pandangan anak tentunya ya. Mungkin waktu belajar yang lain mungkin beda juga terjadinya. Tetapi kalau kita melihat kepada kias masalah, sepertinya pendapat Umar lebih tepat karena akan sesuai dengan asal kaidah dalam mawaris bahwa laki-laki selalu lebih besar dua kali lebih banyak daripada wanita. Kalau kita ikut metodenya Umar itu tepat. Benar. Kalau kita ikut pendapat Ibnu Abbas tidak akan memenuhi kaidah ini. Sementara kaidah ini disebutkan fil Quran. Ya lizakari mithlu hadzil untayain. Ya, disinilah kalangan Hanabila juga merajihkan fatwa Umar pada masalah garawain atau sering. Ya, baik. Masya Allah, ada beberapa masalah yang lainnya ikhwanna jami'an. Ya, dalam masalah mawaris saja sangat banyak, dalam masalah wasiat. Ya, terutama dalam pembahasan muamalat akan sangat banyak kita dapati masail yang tidak terdapat dalil dari Quran dan Sunnah dan hanya terdapat fatwa sahabat dan mereka berbeda pendapat. Maka cara kita untuk mengambil pendapat yang kuat ala madhabnya Hanabilah, kita lihat mana yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah atau qawaid atau kaidah yang ditunjukkan oleh dalil dari Kitab dan As-Sunnah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini asal yang ketiga. Asal yang keempat. Asal keempat. Setelah ini mana? Mengamalkan hadis mursal dan hadis dhaif, ya, mendahulukan hadis mursal dan dhaif, ya, dari al-qiyas. Ya, tapi ini perlu diperhatikan bahwa pada asal yang keempat ini setelah tertib asal satu dan yang tiga. Apabila kita tidak mendapati dalil dari Quran, tidak kita dapati hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita dapatkan fatwa sahabat, ya, maka dan dalil yang ada cuma hadis yang mursal atau hadis yang dhaif, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala lebih mengedepankan amal dengan hadis dhaif dan hadis mursal ketimbang mengamalkan qiyas. Dan ini juga yang menjadi faktor pembeda antara madhab beliau dengan madhab fikih yang lain, terutama di kalangan Hanafiyah yang mana mereka lebih mendahulukan al-qiyas daripada yang dalil yang syar'i, walaupun dalil syar'i itu derajatnya dapat diterima. Nah, Pak Imam Ahmad tidak seperti itu. Pak Imam Ahmad rahimahullah taala menimbang, apabila sebuah hadis ini mursal, ya, dan sanadnya sahih sampai kepada tabi'in. Siapa yang pernah belajar ilmu hadis? Belum belajar mustalah hadis sedikit aja. Ya, ikut daurah. Ikut daurah hadis di Makassar. Tapi Ivan, siapa yang tahu hadis mursal, ta'rif, definisi hadis mursal? Masya Allah. Siapa namanya itu? Salim, ayakallah, barakallah, salim, na'am. Terus kenapa mursal minhu sahabiyun sakat? Kenapa dengan bait ini? Kalau Imam Al-Bukhari berkata para sahih beliau, ya, qala Ibnu Abbas misalnya, atau qala Mujahid, seperti itu. Jadi dimaksud dengan mursal bukan hadis yang pada sanadnya terdapat sahabat yang digugurkan, bukan, ya, karena kalau sahabat yang digugurkan kita bisa pastikan yang digugurkan sahabat, ya kan, tidak ada masalah kalau begitu, ya, mau ada atau tidak ada pada sanad tersebut, kalau dia kita pastikan sahabat, pasti sanadnya sahih karena sahabat terjamin keadilannya, ya, sahabat terjamin amanahnya, ya kan. Jadi mursal, ya, definisi hadis mursal, ya, ini hadis yang rawahu tabi'in, yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung, ya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa penyebutan perantara antara mereka tabi'in dengan Nabi. Ya, itu hadis yang disebutkan oleh sahabat dan oleh tabi'in disandarkan langsung kepada Nabi tanpa penyebutan perantara. Karena tabi'in, ya, tabi'in tidak akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. tabi'in adalah murid-murid sahabat. Mereka yang hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tabi'in, generasi tabi'in. Di hadis mursal, apabila seorang tabi'in dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi hadisul mursal yang semacam ini di kalangan Hanabila, ya, itu lebih didahulukan daripada qiyas. Dan ini sejalan juga dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Fa Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau Ar-Risalah, kitab beliau Ar-Risalah, tapi kitab ini namanya bukan Ar-Risalah, ya. Kitab ini ada dua, ya. Ada Risalatul Al-Ula, Risalatul Qadima, Risalatul Jadida. Nah, risalah yang pertama itu adalah jawaban Imam Syafi'i rahimahullah taala atas soal yang ditanyakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi bertanya kepada Imam Syafi'i, memberikan surat kepada beliau tentang beberapa pembahasan dari fiqih, usulul fiqh dan usulul hadis. Lantas dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, dikirimkan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, dan risalah yang pertama ini selesai, hilang. Ya, sudah tidak ada. Ya, ketika setelah dikirim ke Abdurrahman ibn Mahdi, beberapa murid Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata kepada beliau, Syafi'i, ya, dan meminta kepada Syafi'i rahimahullah taala untuk menuliskan jawaban beliau kembali, menuliskan kembali jawaban beliau yang beliau berikan jawaban kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Maka beliau pun menulis, menyalin kembali jawaban beliau, dan inilah risalah jadidah. Ya, dan namanya bukan Syafi'i namakan Ar-Risalah. Awalnya ini tidak ada namanya. Namun karena ini adalah jawaban surat dari atau kepada Abdurrahman ibn Mahdi, maka akhirnya populer dengan nama Ar-Risalah. Populer dengan nama Ar-Risalah. Naam. Fa Imam Syafi'i rahimahullah taala serupa dalam kitab beliau Ar-Risalah, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwa hadis mursal itu dapat diamalkan dengan sejumlah syarat. Di antaranya apabila hadis mursal ini sejalan dengan fatwa sahabat. Hadis mursal ini datang dari riwayat para tabi'in, ya, dari kibar tabi'in, ulama tabi'in yang generasinya ya dekat dengan generasi sahabat. Ya, yaitu semisal Sa'id ibn al-Musayyib misalnya. Ini yang diterima oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, demikian juga hadis mursal ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadis itu dhaif. Walaupun hadis ini dhaif. Ini juga isyarat, ya, bahwa madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan hadis dhaif hampir serupa. Ini boleh diamalkan. Ya, dan didahulukan daripada qiyas. Karena anda bisa lihat dari kalam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ini hukum mengamalkan hadis mursal inda Imam Ahmad rahimahullah taala. Adapun hadis dhaif. Hadis dhaif yang diperbolehkan diamalkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala bukanlah hadis dhaif yang dipahami oleh kalangan ulama belakangan. Dan di kalangan ulama belakangan. Fa ulama belakangan mutakhirin, ya, mereka membagi hadis menjadi tiga bahagian. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pembagian hadis ini menjadi tiga bahagian. Ini masyhur dari lisan atau dari ungkapan Imam Tirmidzi rahimahullah taala pada kitab Al-Jami. Tetapi maknanya, ya, makna disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di kitab beliau Al-Jami, kitab Sunan Tirmidzi atau Jami Tirmidzi, itu tidak persis sama dengan maksud hadis dhaif, hadis hasan itu disebutkan ulama-ulama yang datang belakangan seperti Ibnu Salah misalnya pada mukaddamah pada kitab beliau Ma'rifah Anwa'il Hadis, atau seperti Imam Mada Syiraj Al-Bilqini, atau seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, berbeda. Ya, kalangan ulama mutakhirin ketika menginterpretasikan, mendefinisikan hadis dhaif, yang mereka maksud dengan hadis dhaif, hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis al-hasan. Ya, seperti disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala fil Muqtada. Beliau menyebutkan bahwa hadis dhaif yaitu ma qalla an rutbat al-husni biqalilin. Hadis yang derajatnya di bawah hadis hasan. Berarti hadis dhaif di kalangan mutakhirin bukan hadis al-hasan. Dan hadis dhaif ditolak dalam diamalkan. Nah, sementara di kalangan ulama terdahulu pada generasi seperti Imam Ahmad, Syafi'i, Yahya ibn Ma'in, bahkan di zaman Al-Bukhari dan syuyukh Imam Al-Bukhari, mereka terkadang memaksudkan hadis dhaif adalah hadis hasan lighairihi. Hadis hasan lighairihi yang merupakan salah satu bagian dari hadis yang dapat diamalkan. Salah satu bagian dari hadis al-maqbul, tasimus sahih. Ya, itu pendamping hadis sahih dari jenis hadis yang dapat diamalkan. Ini definisi hadis dhaif di kalangan ulama. Maka keliru ketika seseorang berdalih dan mengatakan bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal. Nah, lantas ketika kalam ini terdapat dalam beberapa buku, lantas beberapa duat ahli sunnah membantah buku tersebut dan mengatakan tidak boleh. Ini tidak mengerti masalahnya dan tidak mengerti bagaimana metode kalangan ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin dalam tasniful hadis, dalam membagi mengkategorikan hadis. Tidak yang berpendapat salah, dia tidak juga yang membantah benar, karena mereka membantah ala pemahaman yang keliru dalam memaknai kalimat dhaif. Kalimat dhaif di kalangan mutakhirin itu identik, terkadang identik dengan hadis, dengan hadis al-hasan. Dan ini yang dapat kita sadur dari kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dari Imam Ahmad, ya, dan beberapa amalan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Iya. Ini makna hadis dhaif. Ya, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu hadis, ya, yang sampai kepada tingkatan hasan lighairihi. Hasan lighairihi. Ya, hadis yang dapat diamalkan. Bukan hadis dhaif yang tertolak. Hakadah. Jadi asal yang ketiga, asal yang keempat. Bisa faham disini ikhwanna jami'an? Ya, asal yang keempat, jangan salah tafsirkan bahwa Imam Ahmad membolehkan hadis dhaif. Hadis dhaif, jadi maksudnya Imam Ahmad hadis hasan. Tambahkan lagi bahwa pembagian hadis menjadi tiga bagian, ini belum dikenal di zaman Imam Ahmad. Pembagian ini dikenal di zaman siapa? Nah ini, soal ini pada jawab, anda berikan syarahnya bikunia. Mujallad, bukan tahu jawabannya. Nah, pembagian hadis tiga bagian. Dikenal mulai dari zamannya siapa? Hah? Nah, itu penafsirannya berbeda. Bukan penafsiran yang diinginkan untuk dijelaskan. Siapa? Ayuh, Masya Allah. Antum ahlul hadis, ahlul sunnah mana? Marifah ulumnya antum terhadap sunnah, enggak ada. Habibun, dari zamannya man? Penulis kitab Ma'alimus Sunan. Kata juga. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ya, beliau yang menyebutkan di mukaddimah kitab beliau, di awal kitab beliau, Ma'alimus Sunan, hadis terbagi menjadi tiga bahagian. Ini yang lantas diikuti oleh Ibn Salah rahimahullah dalam kitab beliau mukaddimah, yang lantas juga diikuti oleh ulama yang datang setelah Ibn Salah. Iya, yang berbeda ya penafsiran antara jadi mutakhirin dengan mutakaddimin. Tapi Masya Allah ta'ala. Terus asal yang kelima. Asal yang kelima adalah mana? Adalah al-qiyas. Tapi dimaksud dengan al-qiyas. Yang dimaksud dengan al-qiyas. Tapi Masya Allah ta'ala. Nah, dimaksud dengan al-qiyas di istilah yang disebutkan oleh kalangan fuqaha dan usulijin. Yaitu mana? Ilhaq hukmi ghairi mansusin ala ya hukmi mansus ya bi illatin jami'ah. Atau isbatu misli hukmi ghairi ma'lum hukmi ma'lumin fi ma'lumin akhar. Ya bi illatin jami'ah. Jadi qiyas itu berasal dari kata qasa, qasa syai aywazana, timbangan. Maknanya di sini qiyas istilahan penetapan suatu hukum, penetapan suatu hukum ya yang tidak terdapat nafs keterangannya, ya, taib dengan mengacu atau mengembalikan ya, masalah tersebut kepada hukum yang mansus, kepada sebuah masalah yang hukumnya ada dalam Al-Quran ketika terdapat keterpaduan sebab illat. Ini qiyas. Tidak ada hukum yang ghairu ma'lum, ini yang hendak kita ketahui hukumnya. Ada sesuatu yang sudah ma'lum. Ya? Sesuatu yang sudah ma'lum. Nah, untuk mengetahui hukum yang belum kita masalah, ini yang belum ada hukumnya, kita merujuk kepada yang sudah ada. Dan mencari penyatu di antara dua masalah tadi. Ya, kira-kira faktor apa yang dapat menyatukannya? Ya, faktor apa yang dapat menyatukan kedua masalah tersebut? Barulah kita pindahkan hukum yang pertama ke hukum yang baru. Misalnya saja, ya, misalnya saja, ya, minuman keras yang ada di zaman ini, misalnya seperti anggur dan segala macam, ya, atau bir, apa hukumnya? Ya, tidak terdapat keterangan dalam Al-Quran. Tidak itu juga sunnah, walaupun ini masih dapat kita perdebatkan, ya. Taib dan dalilnya hanya bisa berdalih dengan kias kepada khamar. Maka kita lihat. Ya, apa illat yang menyatukan keduanya? Apa karena sama-sama warnanya hitam? Misalnya, maka dikatakan ini haram atau dikarenakan sifat tertentu yang ada pada khamar, yang mana sifat itu juga ada pada minuman yang ada di zaman ini. Ya, kalau sifat tersebut dijadikan faktor yang mu'tabar yang diakui, maka ini yang kita katakan illat. Yang kita katakan illat. Jelas sampai di sini? Ya, kalau ada sifat tertentu yang mu'tabar secara syar'i, diakui secara syar'i, ya, dan ditunjukkan ya hal tersebut oleh dalil, misalnya dari kitab atau sunnah, ada sifat ini ada pada masalah kita yang kita tidak ketahui hukumnya, maka hukumnya kita sadut dari yang pertama tadi. Inilah namanya qiyas. Dan sifat tadi itu namanya illat. Namanya illat. Ya. Dan pembahasan qiyas dalam pembelajaran ilmu usul fiqhi, ini termasuk pembahasan yang paling panjang dan yang paling meluas. Ya, dan ini pembahasan yang paling kompleks. Ya, sampai ada sebagian kalangan usuliyin, termasuk antaranya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, sampai beliau mengkategorikan bahwa tidak akan paham seseorang ilmu usul kecuali dia paham pembahasan qiyas. Kalau dia ngerti tentang masalah qiyas, baru dia anggap dia ngerti pembahasan usul. Ya, kalau dia tidak tahu detail masalah qiyas, belum dikatakan dia usuli. Dan qiyas kompleks. Yang paling berat dalam pembahasan qiyas juga pembahasan illat. Ya, dan paling berat juga dalam pembahasan illat tentang qawadihul illat. Hal-hal yang dapat menggugurkan sebab hukum. Dan bagaimana kita menganggap sifat tertentu itu sebagai sifat hukum. Itu yang berat. Ya, sampai ulama menyebutkan ada 20-an lebih hal-hal yang dapat menggugurkan hal seperti itu. Atau ada 23 lebih ya, diskusi kita untuk menetapkan apakah ini illat atau bukan illat. Makanya jangan heran apabila banyak ulama zahiriyah, ya, seperti Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, yang menolak eksistensi qiyas. Ya, karena memang pembahasan qiyas dari awal sampai akhir itu pembahasan tentang logika akal. Logika, ya, logika akal. Dan beliau termasuk antara ulama yang sangat menentang, ya, menentang menjadikan akal atau ra'yi sebagai rujukan dari syariat Islam. Baik. Ini tentang al-qiyas. Jadi, dan al-qiyas oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ini juga ada riwayat dari Syafi'i rahimahullah, hanya diamalkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Dan para ulama Hanabila, dalam menafsirkan hal tersebut, mereka menafsirkan bahwa amalan dan darurat ini, apabila tidak ada satupun dalil, tidak satupun dalil yang dapat dijadikan panduan dalam menghukumi suatu masalah. Apabila tidak terdapat dalil dari Quran, tidak terdapat dalil dari Sunnah, tidak terdapat dalil dari fatwa sahabat, kita tidak mengetahui juga ya dalil dari perbedaan pandangan di kalangan sahabat, tidak juga dari kawaid syariah, kaidah-kaidah syariat. Barulah setelah itu kita beralih kepada al-qiyas. Beralih kepada al-qiyas. Bahkan sekali waktu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang qiyas, kata beliau, ya, lidarurat kalmaisah. Dia mengamalkan qiyas dalam keadaan darurat bagaimana halnya bangkai. Karena halnya, bangkai dipakai dalam keadaan darurat, ketika ada dalil yang lain, kita beralih ke dalil yang lain. Enam. Ya, ini tentang masalah al-qiyas. Dan madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala termasuk di antara madhab yang paling jarang mempergunakan qiyas. Kalau kita lihat kutub, kitab-kitab para ulama Hanabila, termasuk kitab Umdatul Fikih sendiri, sangat akan jarang kita dapati mereka menjadikan qiyas sebagai dalil syar'i. Dan ini kelebihan dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena itulah beliau dijuluki sebagai Imam Ahli Sunnah, karena beliau sangat mengedepankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir kita persingkatnya, yang terakhir adalah ijma'. Terakhir adalah ijma'. Ya, dimaksud dengan ijma' adalah ittifaq, kesepakatan. Ya, dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan. Dan yang diinginkan oleh ijma' ini hanyalah ijma' ulama mujtahidin. Ijma' ulama mujtahidin pada suatu zaman. Ya, ijma' ulama mujtahidin pada suatu zaman pada suatu pembahasan fikih atau pembahasan syar'i. Jadi dimaksud dengan ijma' di kalangan madhab Imam Ahmad dan juga madhab yang lainnya. Kesepakatan ulama mujtahidin. Disyaratkan dia ulama mujtahidin artinya, ya, ada beberapa tingkatan ulama. Tingkatan tertinggi di kalangan ulama adalah ulama mujtahidin dan mujtahidul mutlak. Seperti para imam yang empat. Seperti misalnya para sahabat. Dan para fuqaha dari generasi tabi'in dan asba' tabi'in. Mereka ada dikategorikan, dikelompokkan sebagai ulama mujtahidin mutlak. Apabila mereka bersepakat pada suatu pembahasan, kesepakatan inilah yang dikatakan ijma'. Dikatakan ijma'. Selain dari itu, enggak dianggap ijma'. Tidak dianggap ijma'. Jadi untuk mengukur kesepakatan atau ijma', yang kita perhatikan derajat ulama itu sendiri. Pertama, apakah dia ulama yang sampai pada tingkatan ijtihad atau tidak? Ya, jika dia sudah sampai pada tingkatan ijtihad baru dikatakan ijma. Jika lo tidak, ini tentunya tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Enam. Dan kalimat ittifaq ulama mujtahidin. Sebagian kalangan ulama usuliyin, mereka tidak mengkhususkan hanya al-sunnah saja. Hanya al-sunnah saja. Ya, berbeda dengan yang masyhur di kalangan kita belakangan, hanya mau mengakui ijma atau pendapat, kalau pendapat itu cuma pendapat dari al-sunnah saja. Sampai dalam masalah fikih ditanya dulu, ini syekhnya salafi enggak nih? Ada batil hada. Ini ulasan seperti ini, ulasan yang keliru. Karena yang mutabar pada ijma, ya, yaitu kemampuan kadar ilmiah ulama tersebut pada ilmu yang kita inginkan adanya ijma. Kalau pada fikih maka fuqaha. Kalau ilmu lughah tentunya para ahli lughah. Pada ilmu hadis maka ulama hadis. Iya, jadi tidak disyaratkan oleh sebagian besar kalangan usuliyin bahwa yang bersekutu berserikat pada ijma ini tidak disyaratkan dia harus ahlus sunnah. Bahkan mereka mengatakan bahkan seorang mustahidun fasid selama dia punya kemapanan ilmu pada bidang yang dia hendak bahas dan dia bersepakat dengan ulama yang lain, kesepakatannya mutabar. Ya, dan apabila dia menyelisihi maka penyelisihannya juga mutabar. Contohnya misalnya sebagian besar ulama ahli Kufah, ada di antara mereka yang tertuduh dalam akidah mereka, Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy Qadari, dia orang termasuk dai kepada madhab Qadariyah. Ya, tetapi khilafnya dia ketika dia menyelisihi suatu pendapat yang pendapat ini pendapat banyak ulama ini tidak boleh dikatakan ijma. Kenapa tidak boleh dikatakan ijma? Karena ada Al-Hasan ibn Salih yang menyelisihi mereka, Zubair ibn Hudayl misalnya juga, ya, tergelincir dalam beberapa masalah akidah. Ya, dari penyelisihan beliau dalam masalah tertentu mutabar. Jadi misalnya yang menyelisih mereka hampir semua ulama yang berpegang kepada sunnah, mereka berdua tidak. Apakah dikatakan ijma? Sepakat ulama tidak ada ijma. Kenapa? Karena dua orang ini menyelisihi. Atau kalau kita bicara lebih luas lagi, Ibnu Hazm rahimahullah taala masalah akidah fihi syai. Ya, masalah akidah bahkan beliau ada sedikit kecenderungan kepada madhab tajahum, madhab Jahmiyah. Kalau kita mensyaratkan bahwa pada ijma ini harus semuanya itu benar-benar berpegang kepada sunnah, ya, maka akan sulit kita mengatakan adanya ijma pada masa-masa setelah tersebarnya kedustaan dan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sejak terbunuhnya siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Sangat sulit. Ya, bisa dipahami di sini. Bahkan Imam Syaukani rahimahullah taala terkadang sesekali waktu beliau menganggap mutabar penyelisihan kalangan ulama Zaidiyah. Dianggap, dia menjadikan sebagai ya penyelisihan yang mutabah. Sementara mereka lisamin, kalau kita katakan pengenalan kalimat, bukan min ahli sunnah. Siapa lagi? Al-Ghazali rahimahullah, siapa yang tidak tahu dia? Al-Faqr al-Razi, Al-Baydawi. Dia ulama-ulama besar, fuqaha besar di zamannya, tetapi pada masalah akidah, ya, bukan lagi menyimpang, ya, agak jauh menyimpang dari sunnah. Tetapi dalam masalah fikih, kapan mereka menyelisihi mutabar. Jadi ikhwanna jami'an, ini sekedar yang peringat bahwa ya keilmuan atau derajat ilmu terkadang itu mengangkat derajat seseorang. Walaupun dia secara umum dia fihi syai atau fihi kalam, ada kritikan. Namun karena penguasannya pada ilmu tertentu dia dipuji. Kalangan qurra banyak munharif. Ahli-ahli pakar bahasa qiraatul Qur'an. Jadi karena dia punya kelebihan dalam menjaga Al-Quran Al-Karim, Allah tetap jaga namanya. Allah tetap jaga, jadi jaga namanya sampai sekarang. Ya, ini semua tentunya fadlullah yuti man yasha. Dan ini juga menunjukkan keadilan syariat Allah subhanahu Ta'ala. Iya, ini masalah ijma. Hanya saja ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang mana beliau serupa juga dengan salah satu pandangan Imamuna Ibn Hazm rahimahullah taala bahwa ijma yang diakui hanya ijma sahabat. Dan ini yang dibuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala. Ya, tapi kalau kita melihat tentang masalah waqi, kenyataan realita yang ada, ya, saya rasa klaim ijma untuk zaman belakangan ini sudah sesuatu yang sangat mustahil. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala sendiri mengingkari adanya pengakuan ijma di zaman beliau. Sebab beliau mengatakan kullu maddu'i al-ijma fa huwa kadzbun wa kullu man idda'a al-ijma fa huwa kadzibun. Segala masalah dikatakan ada ijma yang ada di zaman ini, masalah-masalah pendapat poer, katakan ijma kan itu kedustaan. Dan siapa saja yang mengklaim adanya ijma pada masalah-masalah pendapat poer di zaman ini maka dia berdusta. Seolah-olah beliau ya hampir-hampir menganggap mustahil adanya ijma' di zaman beliau. Jadi ijma' yang mutabar, ya ijma' yang disadur dari sahabat. Atau kalau kita meluaskan sedikit ijma ini, itu sampai generasi tabi'in, generasi ya tabi'in, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam bis-shawab. Ini ikhwanna jami'an sekilas ya usul madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang dijadikan panduan oleh para ulama Hanabilah mutakhirin terutama dalam merajihkan pembahasan-pembahasan ya fikih sejalan pada madhab yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini pembahasan tentang usul madhab Imam Ahmad. Insya Allah kita akan masuk ke kitab Umdatul Fiqh. Tapi kalau ada hal yang hendak ditanyakan, ya tafadhal. Ada? Tafadhal, sampai abu-abu ya, 6. Hasan Sahih Inda Tirmidhi. Ini ada juga ada silang pendapat di kalangan ahli ilm terkait dengan istilahat seperti ini. Hasan Sahih ada mengatakan di sini terdapat tashrib antara hadis yang satu dan hadis yang lain, atau penyatuan hadis yang satu dan hadis yang lain. Kata mereka ini sanatnya, ini hadisnya Hasan, lafad ini Hasan, lafad yang dua yang satunya Sahih, maka disatukan jadi Hasan dan Sahih. Ada mengatakan derajat pertengahan, ada mengatakan ditunjuk dari dua sanat yang berbeda. Ya, tetap ini penafsiran ya, yang beberapa yang disebut oleh kalangan ahli hadis. Dan Allah alami sawab, ada lebih cenderung kepada penafsiran yang disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di Syarh al-Ilal, ya, Syarh al-Ilal al-Saghir, di mana beliau menyebutkan bahwa hasan dan sahih ini bi'tibar makhraj al-hadis. Ya, bi'tibar makhraj ya, al-hadis. Ya, bahwa hadis bi'tibar makhrajihi kayakunu ya, dia sahihan di makhrajihi dan turuk setelahnya itu dia hasanan atau kesebaliknya. Ya, itu secara ringkas yang disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengutarakan panjang lebar tentang masalah tersebut dan beberapa misal yang beliau contohkan. 6. Ya, karena terkadang sebuah hadis dia memiliki makhraj atau lebih dari satu makhrajul hadis, satunya dia hasan, satunya dia sahih dengan lafaz yang mirip. Lafaz yang ya mirip, fayutlak alaihi mada ala hasan dan hasan ya sahih, atau seperti itu yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ya, turajuna insyaAllah ta'ala. Baik ya, jadi insyaAllah ta'ala dapat semua bukunya ya. Kita lihat insyaAllah pembahasan Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang di antara ulama Al-Hanabila yang dikelompokkan sebagai Al-Muhakkikin di kalangan Hanabila. Jikalau di mazhab Syafi'i terdapat Imam Asy-Syarf An-Nawawi, dan di Malikiyah terdapat Ibn Abdul Barr, dan di kalangan Hanafiyah terdapat Al-Bailai ya, atau Al-Kasani, maka di mazhab Hanabila ada sejumlah ulama yang mereka dikelompokkan sebagai muhakkik mazhab ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Salah satu di antaranya adalah Ibn Qudamah, dia penulis kitab Al-Mughni. Penulis kitab Al-Mughni. Iya. Dan insyaAllah ta'ala pembahasan kita pada Al-Fiqh di sini, kita akan memulai dari pembahasan, atau dimulai ya, dari pembahasan ya, kitabun nikah. Ya, walaupun sebenarnya terasa agak ganjil ya, karena fikih sendiri secara umum terbagi dua pembahasan, ibadat wal muamalah. Ibadat indal hanabila, di mazhab hanabila diawali dengan tahara ya, dan muamalah di kalangan hanabila dimulai dengan kitabul buyu ya, kitab al buyu. Jika misalnya memang harus mulai dari muamalah ya, awalnya saya berpikir hemat saya harus mulainya di kitabul buyu, kok tiba-tiba kitabul nikah. Hanya tanda tanya dengan penitia, ada apa? Ya, mengajar ikhwan-ikhwan nikah. Ini Masya Allah Ta'ala. Kalau kita utala, karena maklum ya. Kita menikah. Labas Insya Allah Ta'ala. Masih ada waktu ya. Astagfirullah. Nah, bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala kitabun nikah. Ya. Qala an-nikahu min sunanil mursalin wa huwa afdalu min at-takhalli li nafsil ibadati. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radda 'ala Utsman ibn Mas'ud at-tabattula. Wa qala ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahfadu lil-farj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa'innahu lahu bida'. Tayyib, masyaallah. Perhatikan di kitabnya antum, qala rahimahullah ta'ala kitabu an-nikahi, dan juga diperbolehkan kitabun an-nikahu. Ya, bisa dijadikan konteks mudhaf dan mudhaf ilaihi, yajuz. Boleh juga antum baca kitabun an-nikahu. Hai, kitab, salah satu di antara kitab pembahasan dari buku ini, Imdadul Fiqh, yaitu tentang pembahasan nikah. Fa'al-kitabu, itu berasal dari kata kataba yaktub, yang berarti al-jama' wa'ad-dam, berarti menyatukan, mengumpulkan. Di sebuah kitab dikatakan kitab secara artian, ya, etimologi, artian bahasa, karena menyatukan banyak hal, karena menyatukan beberapa lembaran, itu boleh dikatakan kitab. Ini mana etimologi kitab. Kemana dikatakan takattabatil khuyulu, ya, dikatakan takattabatil khuyulu, ay apabila kuda-kuda itu disatukan, dikumpulkan di dalam kandang. Itu makna kitab dari arti bahasa. Sementara kitab dalam makna istilah yang dipergunakan oleh para fuqaha Islam, kitab kumpulan, ya, kumpulan beberapa fasal pembahasan, kumpulan beberapa fasal bab dan sejumlah permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Ini kitab. Ya, kumpulan beberapa pembahasan, beberapa pasal, bab, masalah. Ini tertib menjadi kitabun, pasal, babun, sudah bab, masalah. Ya, yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini kitab. Jadi kalau kita berbicara misalnya kitabut taharah, kenapa pada kitabut taharah dibahas tentang babul haid? Karena antara haid ada kaitannya dengan makna taharah itu sendiri, pensucian. Ya kan? Ya, kitab Tahara, kalau kita artikan dengan cara yang tadi, kumpulan beberapa bab, beberapa pasal, masalah berbicara tentang Tahara. Berbicara tentang Tahara. Sama halnya pada kitab nikah. Pada kitab nikah, kalau antum paham makna kitab, pada termis di kalangan fukaha, istilah di kalangan fukaha, yang terbersih kepada kita bahwa nantinya ini, kita akan berbicara tentang pembahasan masalah, ya, yang satu dengan masalah yang berikutnya itu berhubungan. Ya, temanya masalah pernikahan. Temanya masalah pernikahan. Dari awal sebelum pernikahan, ya, masalik, maslak, ya, jalan menuju jenjang pernikahan sampai, ya, akhir setelah terjadinya pernikahan. Ini dibahas dalam kitab, ya, dalam kitab an-nikah. Jelas ini mana nikah kitab. Adapun kata nikah dari kata nakaha, ya, bermakna juga adamu dan tadakhul. Dia berkumpul dan saling mengisi, ya, saling menutupi satu dengan yang lainnya. Ini makna nikah dalam artian bahasa. Makanya seorang suami istri katakan dia menikah ketika antara suami dan istrinya apa, saling menutupi, saling mengisi. Ya, antum libasul lakum wa hunna libasul lakum. Antum libasul lahunna, kalian ini pakaian bagi istri-istri kalian dan mereka pakaian bagi kalian. Saling menutupi satu dengan lainnya. Saling mengisi, saling menjaga, itu mana an-nikah dari artian bahasa. Kalau kita terjemahkan bebas. Ya, kenapa? Ya, dijadikan nikah itu nikah. Kenapa tidak dikatakan kitab zuwaj misalnya? Karena demikianlah makna nikah. Dan kalimat sunnikah. Ya, di kalangan fuqaha terkadang yang dimaksud dengan an-nikah adalah akdu an-nikah. Dimaksud adalah akad an-nikah. Dan terkadang juga an-nikah, ya, dalam istilah syariat, kalangan fuqaha, yang dimaksud adalah al-wata' al-jima'. Ya, dan Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat terkadang kata dengan kalimat nikah, fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalimat fankihu bermakna apa? Hah? Bermakna akad nikah, bermakna akad nikah. Ya, sementara pada ayat yang lainnya, hatta yankihu zawjan ghayra, hingga dia menikahi suami yang lain nikah di sini oleh sebagian fuqaha maknanya adalah jima. Sampai dia berhubungan intim dengan suami yang lain. Ini pada masalah apa? Talak. Pada masalah talak tidak. Jadi lafaz syariat tentang nikah terkadang bermakna akad nikah, terkadang bermakna jima. Jadi kalau kita berbicara tentang kitabun nikah, maka terbayang dalam benak kita tentunya ay ahkam, hukum-hukum syarak terkait dengan akad nikah dan terkait dengan masalah jima. Ya baik itu hukum syar'inya, berterkait dengan adabnya, akhlaknya, serta konsekuensi dari hukum-hukum tersebut. Inilah yang nanti akan kita bahas dari kitab An-Nikah. Dari kitab An-Nikah. Qala rahimahullahu ta'ala. Kitab An-Nikah. An-Nikahu min sunanil mursalin. Nabi rahimahullahu ta'ala. An-Nikah min sunanil mursalin. Ya, An-Nikah termasuk di antara sunnah para nabi dan mursalin. Sunnah para nabi dan rasul. Dalil ala dhalika al-waqi. Ya? Al-Quran syahidun ala dhalik. Dan Quran menunjukkan hal ini. Ya? Dalam kisah-kisah Al-Quran itu akan dapatkan kisah tentang Ibrahim memiliki anak, pasti menikah. Kisah tentang Musa AS, menikah. Kisah tentang siapa? Nabi Lut AS, tentang Nabi Hud, ya, tentang juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah para anbiya sebagian besarnya menunjukkan bahwa mereka menikah. Jadi an-nikah selain dia termasuk fitrah bagi kaum manusia, juga merupakan sunnah, ya, jalan, ya, syariat yang diwariskan oleh para nabi dan mursalin. Faqala an-nikahu min sunanil mursalin, bagian dari sunnah para nabi dan mursalin, ay tariqah, ya, ajaran para nabi dan mursalin. Ya, wa huwa afdalu min at-takhalli li nafsi al-ibadah, li nafsi al-ibadah. Dan an-nikah lebih utama, lebih afdal dari at-takhalli li nafsi al-ibadah. Tabi rahimahullah ta'ala, dan nikah ini lebih utama dari sebatas at-takhalli berkhalwat, berdiam diri untuk beribadah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau rahimahullah ta'ala, ana pernah sebutkan terdahulu, ya, kalau tidak salah ingat, bahwa kitab Umdatul Fiqhi itu merangkum akwal atau pandangan Imam Ahmad dari satu, ya, satu pendapat, satu pandangan. Tidak berarti bahwa pandangan di kalangan Hanabila ini hanya satu pada masalah tersebut. Seperti dalam masalah ini. Ketika beliau mengatakan bahwa wahuwa afdalu minat takhalli. Seolah-olah bahwa hukum nikah sunnah afdal. Ya, dari ibadah. Padahal di kalangan Hanabila sendiri, ya, takyifus syar'i, ini istilahnya takyifus syar'i, untuk mengetahui hukum syar'i pada sebuah masalah. Atau untuk bagaimana, ya, kita mengkaji, menelaah bagaimana masalah tersebut ditinjau dari hukum syar'inya. Ya, takyif, istilahnya takyifus syar'i. Fatakyifus syar'i dalam masalah ini, kalangan Hanabila mereka menyebutkan empat ahkam. Ada empat hukum yang terkait dengan masalah nikah. Ya, hukum asalnya na'am. Hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Ya, dan ini pendapat sebagian besar kalangan ulama, ulama-ulama terdahulu di mazhab Imam Ahmad. Hukum asalnya sunnah. Ya, ini bagi mereka, ya, ini hukumnya sunnah. Ya, bagi mereka yang lidi syahwat, karena Hanabila sebutkan sunnah ini bagi mereka yang memiliki syahwat. Berarti nanti dalam mengelompokkan nikah, hukum nikah ini akan dibagi mukallafnya. Al-mukallaf laki-laki atau wanita dibagi dua. Ada yang dia lidi syahwatin, ada yang tidak lagi memiliki syahwat. Dan masing-masing dua kelompok ini berbeda hukumnya. Ya, dan sunnah itu bagi mereka yang memiliki syahwat. Ya, bagi mereka yang memiliki syahwat wala yakhafu zina. Ini batasan yang disebutkan oleh banyak mutakhirin kalangan Hanabila. Jadi pertama, hukumnya apa? Sunnah bagi mereka yang normal, yang lidi syahwatin. Mereka yang memiliki syahwat dan tidak khawatir tergelincir pada perbuatan zina. Ya, tidak khawatir tergelincir pada perbuatan zina, maka ini sunnah. Yang kedua, wajib lidi syahwatin wa yakhafu ala nafsihi zina. Yang kedua, ya, hukum nikah ini menjadi wajib bagi seseorang, laki-laki atau wanita, yang dia lidi syahwatin. Dan penentuan di syahwatin ini berbeda-beda juga di kalangan para ulama Hanabila. Ada mengatakan bahwa lidi syahwatin, yakni mereka yang dia sudah balig, pada usia balig, sampai, ya, hitungan usia, ya, ada menyebutkan 30 tahun, ada menyebutkan 40 tahun. Kata mereka ini masuk pada kategori litis syahwatin. Ya ini kelompok, ya kalangan manusia, kalangan mata laki-laki atau wanita yang mana syahwat itu bergejolak terus. Ya, yang bergejolak terus. Mereka sebutkan batasan usianya. Walaupun tentunya pembatasan usia semacam ini, ya tidak bisa juga dijadikan standar karena tidak terdapat keterangan dari dalilun syar'i. Dan sebagian besar ulama mengembalikannya kepada urf. Kepada kebiasaan, ya, adat yang ada pada satu kaum. Kalau urus suatu masyarakat, tabiat masyarakat tersebut pada usia tertentu syahwatnya sudah menurun, maka disinilah batasan dikatakan jadi syahwatin. Ya, jadi syahwatin. Ini batasan si syahwatin. Dan mereka yang masih memiliki syahwat, dia pertama sunnah atau dia wajib. Dan sunnah atau wajibnya kembali masalah dia takut atau tidak tergelincir pada zina. Karena dia khawatir tergelincir pada zina, maka diwajibkan bagi dia untuk menikah. Belah sampai di sini. Yang berikutnya, yang hukumnya mubah. Hukumnya mubah bagi mereka yang tidak lagi memiliki syahwat. Kalau dia tidak memiliki syahwat, tentunya tidak khawatir tergelincir pada zina. Mereka tidak tergelincir pada perbuatan zina dan tidak memiliki syahwat ini. Di kalangan Hanabila, mereka menyebutkan kategorinya. Pertama, mereka memiliki penyakit sehingga syahwatnya tidak akan mungkin muncul. Misalnya, mana? Mereka yang lemah syahwatnya. Mereka yang lemah syahwat dan hampir-hampir tidak lagi memiliki kecenderungan kepada wanita. Kedua. Terus juga, orang yang telah berusia lanjut di kalangan wanita. Wanita-wanita yang sudah tua renta, ajuz. Ada mengatakan yang tua renta di sini, yaitu yang mereka sudah tidak lagi haid. Ada menunjukkan seperti itu. Sudah tidak lagi haid. Ini nanti lagi kembali kepada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang batas semua batas akhir atau batas ya masa menopause, masa akhir haid. Ada yang menyebutkan 60 tahun, ada yang menyebutkan 50 tahun, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Ya, ya seperti ini kembali kepada urf. Jadi sampai seorang wanita itu tidak lagi haid, itu termasuk yang dalam kategori tidak memiliki syahwat. Laki-laki sama juga, cuma karena alamat syahwat laki-laki itu tidak tampak sebagaimana wanita itu dengan tidak adanya haid, maka bagi laki-laki sampai benar-benar syahwatnya tidak tergerak. Jadi benar-benar sudah berusia renta, berdiri saja sulit, ya makan saja sulit, uang hajat saja sulit, yakin dari syahwatnya, insyaAllah. Ya seperti ini, hukumnya mubah. Bahkan sebagian kalangan Hanabila menganggap ini makruh. Menganggap hukumnya karaha. Bahkan ada menganggap ini haram. Dimana? Kenapa dikatakan dia makruh? Karena apabila dia menikah, dia akan menzalimi wanita yang dia nikahi dan menjadikan wanita tersebut jadi ya tidak akan bisa menikah dengan laki-laki lain yang mana dia bisa menyalurkan syahwatnya. Si wanita bisa menyalurkan syahwatnya dan suaminya menjadi penghalang hal tadi. Dan bisa jadi keberadaan suaminya ini menjadi sebab dia tergelincir pada perbuatan dosa. Ya makanya Hanabila, ya mereka berdalih dengan satu darai, kaidah menghalangi. Ya, mafasid, penghalang yang terjadinya kemungkaran dan mafsadat, mereka mengatakan kalau seperti itu, ya, maka pada usia-usia semacam ini, sebaiknya laki-laki ini tidak menikah. Kalau wanita, boleh enggak? Wanita yang usia 90 tahun, 80 tahun, boleh enggak dia menikah atau makruh? Nah, hukumnya tetap mubah. Dimana? Karena wanita tidak memberi pengaruh kepada suaminya. Kalau suaminya enggak ngepas sama istrinya, karena enggak ada syahwat, dia bisa cari istri yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikah lebih dari satu fakihu ma qala lakum min an-nisa'i masna wa thalatha ya wa ruba'. Nah, ini tentang ahkam syar'i tentang nikah. Jadi kalangan Hanabila nikah bisa menjadi dia sunnah, ini hukum asal, bisa menjadi wajib, bisa mabuh, bisa mubah bahkan sampai tergelincir atau turun ke derajat karaha dan bahkan haram. Dan juga termasuk nikah yang haram, nikah bidadil harb. Ya, menikah ya, di negeri kufar. Menikah di negeri kufar. Di kalangan Hanabila, mereka menyebutkan termasuk perkara yang haram. Yaitu menikah dengan wanita-wanita kufar yang berada di negeri kufar. Ya, karena menikah dengan wanita kufar di negeri kufar, itu akan memberikan mafsadat kepada anak keturunan, nasl dia. Dan juga akan memberikan mafsadat kepada agama si laki-laki. Sementara Islam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu di antaranya untuk menjaga daruriyatul khamsah, menjaga lima hal urgen yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah tentang masalah keturunan dan masalah agama. Ya, ketika dia menikah di Darul Harb, ya, dan dia menikah dengan seorang wanita kafir, dia tidak bisa menjamin anaknya itu alal Islam. Dia bisa menjamin anaknya kelak nanti dia berada di atas agama Islam. Kalau lah berada di atas agama Islam, dia tidak akan mungkin menjamin anaknya itu lurus bagaimana Islam yang benar. Tambahkan lagi juga mempengaruh kepada agama si laki-laki tadi. Karena itulah, ya, kalangan Hanabila, di antara mereka ada berpendapat tentang pengharaman seseorang menikah di negeri kafir, ya, di negeri kafir. Apalagi jikalau dia seseorang meniatkan, ini terjadi meniatkan, dia safar ke negeri kafir hanya untuk menikah di negeri tersebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ya, ini tentunya lebih tercela lagi, ya, dan ini masyhur di kalangan mutakhirin madhab, ya, Hanabila. Baik, qala rahimahullah ta'ala. Jadi tadi ada berapa hukumnya? Ada 4 atau 5 hukum terkait dengan nikah sesuai dengan kondisi masing-masing mukallaf. Kondisi masing-masing orang yang hendak mengerjakan pernikahan. Baik, qala huna wa huwa afdal, dan pernikahan lebih utama dari takalli li nafli al-ibadah. Lebih utama daripada menikah, daripada mengerjakan ibadah yang sunnah. Ya, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam badda ala Utsman ibn Mas'ud at-tabattul. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang Utsman ibn Mas'ud melakukan at-tabattul. Ya. Dimaksud dengan at-tabattul, dimaksud dengan tabattul yaitu tidak melakukan pernikahan sama sekali dan beralih kepada pengerjaan ibadah. Kemana halnya juga kisah tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, amma ana fala atazawwaju nisa. Adapun saya akan beribadah. Saya akan taat kepada Allah, mengerjakan semua amal ketaatan dan tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari kami, dari kaum muslimin. Iya. Jadi an-nikah, ya, hukumnya sunnah berdasarkan hadis tersebut. Ya, dan juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang melakukan at-tabattul. Melakukan mana? Ya, dia meninggalkan pernikahan dan untuk melakukan peribadatan semata. Waqala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan pernikahan dan disyariatkannya pernikahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar asy-syabab, wahai sekelam asy-syabab. Asy-syabab yakni mereka yang belum sampai pada usia 30 tahun. Itu dianggap asy-syabab. 30 tahun sampai usia 40 tahun dinamakan masa kuhul. Masa kuhul. Jadi ya ma'syar asy-syabab. Jadi anjuran ini, kalau kita lihat dari makna bahasanya, berarti anjuran atau perintah disyariatkannya nikah ini lebih ditekankan bagi mereka yang berusia pada kisaran usia ini. Ya, sampai pada usia 30 tahun. Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang sanggup al-ba'ah. Kalimatu al-ba'ah, sebagian ulama ditafsirkan dengan kalimatul jima. Ini dijadikan alasan oleh kalangan Hanabilah bahwa hukum nikah bergantung dengan ada tidak adanya syahwat. Ya, karena syahwat ini adalah mukaddimah untuk makna al-jima. Karena tidak mungkin seseorang melakukan jima hubungan intim dengan istrinya kecuali dia memiliki syahwat. Ya. Jadi tadi Anda sebutkan bahwa hukum sunnah dengan wajib ini ketika dia memiliki syahwat. Itu salah satu alasannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pernikahan ini syar'i bagi mereka yang sanggup al-ba'ah, yaitu al-jima'. Pada salah satu tafsiran al-ba'ah. Tafsiran yang lain dari kalimat al-ba'ah, ya, yaitu istita'ah dalam masalah nafkah. Kesanggupan dari sisi nafkah. Ya, baik itu nafkah yang zahir, ya, berupa ma'isyah, penghidupan, dan juga nafkah yang batin. Dan jangan difahami nafkah batin hanya sebatas jima'. Karena nafkah batin termasuk interaksi dia dengan istrinya, pergaulan dia dengan istrinya nanti, dan bagaimana dia dengan istrinya berada pada suatu rumah tangga, pada sebuah rumah tangga. Apakah nanti bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak? Nah, ini mana nafkah? Ya, nafkah batin. bisa menjaga keharmonisan istri dia, menjaga kehormatan istri dia. Jadi nafkah, nafkah batin termasuk diantaranya jima. Ya, sementara nafkah zahir, yaitu nafkah berupa penghidupan. Ya, nafkah yang berupa penghidupan. Ya, kalau kita membalikan pembahasan ini kepada kitab kitab al-buyut tentang ahkamul mal, hukum tentang masalah harta, penghidupan yang dianggap standar di kalangan hanabilah apabila dia lebih dari kutil jauh, kadar wajib. Ya, dia keluar dari tingkat kemiskinan. Dan kemiskinan yang dimaksud oleh kalangan hanabilah, yakni apabila dia memiliki kesanggupan memberi nafkah ya lebih dari kadar yang cukup dia makan dengan istrinya pada satu hari. Apabila dia bisa memberi makan istrinya, misalnya beban satu hari itu cuma 30 ribu, misalnya. Apabila seseorang bisa mencari nafkah 31 ribu, maka sudah masuk dalam kategori istita'ah badaba'ah, sanggup untuk memberi nafkah, dia sanggup untuk memberi nafkah, dan sudah masuk dalam kategori dia disyariatkan untuk menikah. Iya. Dan apakah kita akan memahami dari hadis ini, memahami makna implisit dari hadis ini, mafhum mukhalatahnya? Apakah kita akan paham bagi mereka yang tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi nafkah, apakah mereka tidak boleh menikah? Zahirnya tidak seperti itu. Karena hadis ini terindikasikan dengan syarat dan terindikasikan juga dengan alasan istita'ah, kesanggupan. Dan ini yang menggugurkan hukum wajib dan menggugurkan hukum syarat. Kalau terjadi seperti ini, maka tidak ada kaitan syarat dan masyrut, tidak ada kaitan syarat dan hukum yang disyaratkan, tidak ada kaitan antara sebab dan ya, akibat yang terimplikasi dari sebab tadi. Artinya, silahkan menikah walaupun kalian belum mampu memberi nafkah. Silahkan menikah, tetapi kalian tidak sampai derajat wajib. Itu maknanya. Jelas sampai di sini? Dan jangan dipahami, kalau saya tidak mampu memberi nafkah, berarti tidak boleh menikah. Atau seorang akhwat, misalnya ketika dilamar seorang ikhwan, ya nah, antum belum mampu memberi nafkah, maka jangan menikahi saya. Tidak seperti itu. Maksudnya di sini hanya bahwa dia apabila tidak sanggup memberi nafkah yang wajib, berarti dia tidak diwajibkan untuk menikah. Tapi dia silahkan menikah. Silahkan. Ya, dia silahkan menikah. Nah. Ya masyara syabab man istata'a minkum al-ba'a fal yatazawwaj. Kalimat fal yatazawwaj. Lam. Perhatikan pada bukunya antum. Ada huruf lam di situ, fal itu lam yang menunjukkan perintah. Diharuskan bagi kalian untuk menikah. Dan perintah hukum asalnya wajib. Hanya saja ketika hukum ini kaitannya dengan kesanggupan, manis tata'a, ya, maka hukum wajib ini ya di kalangan ulama dia turun pada dua tingkatan. Pada dua penafsiran, ya. Pertama, wajib ini turun dan ditafsirkan sebagai amalan yang sunnah, tidak sampai wajib. Ya, turun ke derajat setelahnya itu sunnah muakkadah. Yang kedua, ya, dia wajib, dia fardun, tetapi fardun muwassa. Fardu yang dilapangkan pekerjaannya. Wajib yang dilapangkan pekerjaannya. Artinya dilapangkan kapan saja dikerja, ketika kamu satu maka dikerjakan. Dan tidak mesti sekarang. Ini dua penafsiran ketika antum dapatkan sebuah konteks dalil yang terdapat kalimat kesanggupan istita'ah. Ya, dipahami ini kan? Ketika antum dapatkan dalil dari kitab dan sunnah ada konteks istita'ah, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, ya kan? Ada konteks apa? Man istata'a. Ada konteks kesanggupan. Kalau terdapatkan dalil seperti ini dan setelahnya ada perintah atau sebelumnya ada perintah, maka makna dari dalil tersebut ada dua macam. Dua penafsiran yang berbeda. Bisa bermakna sunnah muakkadah seperti yang terangkan tadi, bisa bermakna tetap dia fardu, hanya saja dia fardu muwassa. Ya, fardu tetapi pengerjaan wajibnya ini dilapangkan. Tapi bisa dimengerti, ikhwan? Sama halnya pada hadis yang kita bacakan ini, ya masyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a fal yatazawwaj. Maka hendaklah kalian menikah. Fa'innahum. Ya, kalimat fa'innahum itu menunjukkan tujuan, alasan. Maksudnya. Ya, tujuannya. Kenapa seseorang disyariatkan untuk menikah? Ya, Nabi menerangkan fa'innahu aghaddu lil basar. Karena mereka akan lebih menurunkan pandangan seseorang. Wa ahfadu lil farji. Dia akan menjaga kemaluan seseorang. Ay, menjaga dia dari perzinahan. Menjaga dia dari perbuatan fahisyah yang lain. Ya, ini hikmah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga alasan kenapa nikah disyariatkan. Wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum. Dan bagi siapa yang tidak sanggup. Kalimat faman lam wa man lam yastati bukan wa man lam yastati nikah. Bukan yang tidak sanggup menikah. Tapi wa man lam yastati al-ba'ah. Yang tidak sanggup itu apa? Memberi nafkah atau tidak sanggup maaf ya, tidak sanggup melakukan hubungan suami istri. Iya, salah satu di antaranya. Bagi yang tidak sanggup, ya walaupun zahir hadis nanti ini lebih cenderung bagi yang tidak sanggup memberi nafkah. Karena disebutkan nanti di saum. Ya. Ya berarti siapa yang tidak sanggup memberi nafkah, fa alaihi bisaum, maka dia diharuskan. Kalimat perhatikan ikhwan, fa alaihi di sini bukan sunnah ya. Jadi seseorang yang tergerak hatinya untuk menikah dan dia khawatir pada dirinya zina, sementara dia tidak sanggup, puasa bagi dia bukan sunnah. Ya, puasa bagi dia sampai derajat wajib. Ya, kena lafaz hadisnya fa'alaihi bisawm. Fa'alaihi bisawm. Dalam arti, ketika dia tidak mengerjakan puasa, dia senantiasa dipermainkan oleh syahwatnya. Ya, maka pada saat itu juga dia senantiasa dalam keadaan dia berdosa. Keadaan berdosa kena lafaz fa'alaihi di sini menunjukkan kewajiban. Fa'alaihi bisawm fa'inna lahu wijah. Kena puasa ini akan menjadi benteng dia pelindung bagi hamba tersebut. Subhanallah. Ya, aktifilah huna insyaAllah ta'ala. Dan saya penjelasan masa kita lanjutkan nanti. Ya, tentang pandangan Hanabilah. Ya, masalah beberapa pernikahan. Ya, pada beberapa kalangan di kalangan kaum muslimin. Ya, saya sebutkan nanti insyaAllah ta'ala. Al-afu ala waktu yang agak panjang. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.